إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوات الإسلام, kita melanjutkan kajian kita kemarin terakhir. Kita masuk hadis yang ke 10. Sekarang hadis yang 11. Sekarang kita masuk hadis yang ke-11 kalau enggak salah ya. Iya enggak? Hah? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu 'ala al-Yaman qala innaka taqdamu 'ala qaumin ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم وإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع قرائم أموال الناس. Hadis Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad ya ke Yaman, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan yaitu agar mereka beribadah kepada Allah saja. Apabila mereka telah mengenal Allah, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 5 solat sehari semalam. Apabila mereka telah melakukan itu, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka yang dibagikan kepada fakir miskin mereka. Dan apabila mereka telah menaatimu, ambillah dari mereka harta untuk zakat tersebut, dan jauhi harta mereka yang paling bernilai di sisi mereka. Hadis yang ke-12 masih sama ya. Dan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, ya, masih lanjutan hadis tadi, wattaqi da'watal madlum, dan jauhi oleh kamu doa orang yang dizalimi, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara doa yang dizalimi dengan Allah itu hijab, penghalang. Taib ya akhul Islam, kita ambil faedah dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Sebagai apa, Pak? Sebagai dai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memilih para sahabat yang menjadi dai itu enggak sembarangan, Pak. Yang dipilih oleh Nabi itu sahabat-sahabat yang sudah betul-betul kokoh keilmuannya. Mu'ad bin Jabal, antum tahu Mu'ad bin Jabal? Rasulullah memuji Mu'ad bin Jabal itu apa? A'lamuhum bil halali wal haram. Sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram itu Mu'ad bin Jabal. Bahkan Rasulullah SAW memuji Mu'ad bin Jabal. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Ya yuhsyaru Mu'ad yaumal qiyamah. Mu'ad bin Jabal di hari kiamat nanti itu akan dikumpulkan, ya, di hari kiamat itu di depan para ulama sejauh mata memandang. Itu menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaan Mu'ad bin Jabal, Pak, masya Allah. akan keilmuan beliau, kedalaman beliau, kefakihan beliau. Makanya beliau dikategorikan oleh para ulama sebagai ulama sahabat. Iya. Ini menunjukkan, Pak, bahwa hendaknya yang menjadi dai itu betul-betul orang yang sangat berilmu. Bukan sembarangan, cuma sebatas pintar ngomong, ya, pintar berretorika. Seperti di zaman sekarang, terkadang orang, ya, hanya karena pintar berretorika, akhirnya ceramah kemana-mana. Apalagi kalau udah dipanggil televisi, jadi dai selebritis. Sementara yang disampaikan bukan ilmu, isinya cuma ketawa, ger, ger, ger, ger. Ya, jadi akhirnya majlis ger, ger. Iya. Bukan majlis ilmu, ya, akhal Islam. Karena yang namanya da'i itu, Pak, tugas da'i itu adalah memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Sementara ini orang tidak punya pemahaman yang sahih atau penguasaan terhadap Al-Quran dan hadis, bagaimana kita dia akan memahamkan? Makanya, akhi, syarat seorang yang boleh menjadi da'i, yang berdakwah, berceramah, dan yang lainnya itu, dia sudah betul-betul menguasai Al-Quran, hadis, demikian pula ilmu-ilmu alatnya, terutama bahasa Arab. Sekarang kalau dia da'i, ustadz, tapi gak bisa bahasa Arab, kan lucu, Mas. Sementara bahasa Arab, Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Sunda? Bukan. Al-Quran bahasa Arab. Hadis bahasa apa? Bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama kebanyakan bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau da'i tidak bisa bahasa Arab, dengan apa dia akan pahamkan manusia? Sebatas baca terjemah gak cukup, Mas. Banyak buku-buku terjemahannya ternyata kebanyakan salah. Makanya siapapun di antara kita yang sudah berani, ya, apa namanya, masuk ke dalam kancah dakwah, wajib dia belajar bahasa Arab. Wajib itu, Pak. Apalagi kalau sudah jadi penceramah, pasti ada tanya jawab. Menjawab pertanyaan itu termasuk fatwa loh, Pak. Kalau di zaman dahulu, di zaman Imam Syafi'i, orang yang boleh berfatwa itu enggak boleh sembarangan. Imam Syafi'i berkata, al-mufti, orang yang boleh berfatwa itu harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, berilmu tentang Al-Quran dan seluk-beluknya. Ya, maksud seluk-beluknya itu maksudnya seperti ilmu nasikh mansukhnya, ilmu tafsirnya, makki dan madaninya, takwil tanzilnya, dan yang lainnya. Yang kedua, dia berilmu tentang sunnah seperti dia berilmu tentang Al-Quran. Ya. Dia bisa membedakan yang sahih dan yang dhaifnya. Ternyata terkadang kenyataannya banyak para da'i tidak bisa membedakan yang sahih dan yang dhaif. Hadis yang dhaif dibawakan juga tanpa menjelaskan kepada manusia akan kedhaifannya. Berbahaya, ya, akal Islam. Ya. Bahkan terkadang hadis palsu pun disampaikan. Wah, ini gimana ini? Bisa akhirnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga apa? Kata beliau, an yakuna aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha. Dia betul-betul berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Syarat yang ketiga apa? Berilmu tentang pendapat-pendapat ulama dan perselisihan-perselisihan serta ijma' mereka dan tata cara mentarjih ketika terjadi perselisihan para ulama. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai 4 perkara ini, silakan ia berbicara tentang agama dan berfatwa. Dan siapa yang belum menguasai 4 perkara ini, silakan berbicara tentang agama tapi tidak boleh berfatwa. Ngeri kan, Pak? Iya. Sementara di zaman sekarang semua orang ngomong tentang agama, Pak. Bahkan kalau udah ngomong masalah agama, kayak Masya Allah, ulama besar, Pak. Lihat aja di Facebook. Orang kalau komennya itu, kayak ulama udah. Bahkan ulama besar pun juga dikritik juga sama dia. Padahal ilmunya gak sampai sekukunya, Pak. Iya. Di tes Arba'in Nawawiyah juga gak hafal. Sementara ulama sudah hafal Kutubus Sittah, sudah Masya Allah. Tapi itulah, Pak, bagaikan kucing melihat darinya apa? Singa. Padahal mah kucing, gak tahu diri. Ya, Allah musta'an. Nah, lihat ya, Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman. Ternyata dai-dai yang Rasulullah kirimkan itu sahabat-sahabat Masya Allah, yang keilmuannya apa? Dalam. Faedah yang kedua, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang dai hendaklah betul-betul mengetahui audien yang akan ia hadapi. Lihat, ya, Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya engkau, hai Mu'adz, akan menghadapi ahli kitab. Tuh lihat, Rasulullah memberitahu dulu kepada Mu'adz. Mu'adz, ini kamu audiennya beda nih Mu'adz nih. Ini ahli kitab nih, ahli kitab punya ilmu gak Pak? Punya ilmu ini. Mereka ahli Injil, orang-orang Nasrani. Bagi kamu harus siap-siap dengan keilmuan kamu itu. Iya. Maka dari itulah ya akhi, seorang dai itu diminta bukan hanya sebatas pintar menyampaikan ilmu, tapi juga pintar menilai siapa yang akan diajak bicara oleh dia. Beda berbicara di depan para penuntut ilmu yang udah lama ngaji dengan yang baru ngaji misalnya, beda Pak. Apalagi bicara sama orang yang awam banget, yang gak pernah ngaji, belum kenal tentang sunnah. Tentu akan sangat jauh berbeda saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum. Seorang dai harus paham. Iya, kapan ilmu itu bisa disampaikan, kapan belum saatnya disampaikan. Kapan ilmu tersebut, ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum, ya. Bagaimana caranya menyampaikan? Karena kan kalau misalnya kita samaratakan, ya kalau kita ngomong dengan bahasa ilmiah, biasa bicara di depan para penuntut ilmu, tahu-tahu kita samakan dengan orang awam, bengong Pak, bengong benar. Contohnya aja, kalau antum duduk di majelisnya siapa ya, Dr. Erwandi misalnya, bahas tentang muamalah, banyak di antara antum yang belum pernah belajar muamalah bengong. Paham gak? Gak paham. Akhirnya duduk 1 jam 2 jam gak paham. Kenapa? Bahasa beliau sudah ilmiah banget. Ya, yang disampaikan memang sebetulnya buat para orang-orang yang sudah paham tentang fikih muamalah. Sementara yang audiennya rata-rata gak paham fikih muamalah. Bingung, banyak orang gak paham. Nah, disinilah ya akhwal Islam azaniyallahu wa iyyakum ya. Makanya memang pelajaran-pelajaran yang seperti yang sudah mendalam itu tentunya bagusnya jangan disampaikan kepada yang awam-awam, Pak. Karena seringkali yang awam terkadang salah faham atau terkadang tidak faham sama sekali, akhirnya mubazir waktunya tersebut. Ya. Faedah yang ketiga, akhi. Bahwa hendaknya seorang dai itu dalam berdakwah prioritasnya adalah tauhid. Prioritaskan dulu dan didahulukan masalah tauhid dan akidah. Lihat Nabi mengatakan apa? Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan hai Mu'adz apa? Agar mereka beribadah kepada Allah saja. Kalau ada yang berkata, "Lo kan Mu'adz menghadapi orang Nasrani yang berbuat syirik." Nah, ini kan menghadapi kaum muslimin. Kita katakan kaum muslimin banyak yang tidak paham Pak tentang hakikat tauhid, Pak. Iya enggak? Iya. Mungkin Anda tahu oh ya ini syirik, tapi terkadang kita perlu untuk mengulang masalah tauhid ya puluhan kali. Supaya apa? Karena tauhid itu bukan ilmu teori saja, Pak. Tauhid itu ilmu praktek. Iya. Ilmu praktek, betul, sahih. Banyak kok yang udah ngaji ternyata ketika terkena syubhat bimbang. Banyak kok ya yang udah lama ngaji ternyata ketika dikasih ujian dikit langsung kolep imannya. Kenapa coba? Tauhidnya belum kuat berarti. Tahu sih, tahu ini syirik, ini tauhid, tahu. Tapi dalam aplikasinya kurang. Makanya akhwal Islam, Rasulullah SAW 23 tahun prioritaskan tauhid. Di Mekah, Nabi berdakwah 13 tahun tauhid, Pak. Di Mekah itu belum diwajibkan jilbab, Pak. Di Mekah itu belum diwajibkan apa? Hah? Jihad dengan pedang dan panah belum. Di Mekah belum diharamkan arak. Di Mekah belum diharamkan apa? Ya, beberapa larangan-larangan dan hukum-hukum yang lain. Kenapa? Sengaja Allah Subhanahu wa taala memfokuskan dulu masalah akidah, akidah, akidah, tauhid. Tapi subhanallah hasilnya luar biasa, Pak. Ketika diperintahkan hijrah, hijrah harus walaupun harus meninggalkan apa? Harta-harta mereka. Yang namanya hijrah itu enggak mudah loh, Pak. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga. Masya Allah. Berat tidak, Pak? Berat sekali. Ternyata karena memang akidah sudah jadi, mereka berkata apa? Sami'na wa ata'na. Tinggal pergi. Di Madinah mulai Allah pun turunkan ayat apa? Berbagai macam perintah dan larangan. Dan lihat hasilnya. Allah turunkan ayat hijab. Itu para wanita sahabat itu, Pak, enggak bertanya-tanya dulu. Langsung diambil gorden, langsung jadikan hijab. Coba deh antum nanti habis isya keluar. Ya. Yeah. Keluar ketemu perempuan enggak pakai jilbab. Sambil bawain jilbab sama dia. Mbak, mau enggak pakai jilbab? Jawabannya gimana tuh? Kenapa? Karena akidah enggak ada. Akidah tidak ada, Pak. Rasa takut kepada Allah belum muncul. Rasa cinta kepada Allah belum ada. Belum. Makanya kenapa Rasulullah memfokuskan akidah dulu, tauhid dulu, akidah dulu. Masya Allah. Aisyah berkata apa? Adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun, kata Aisyah, jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Akidah belum siap, Pak. Belum siap. Masih banyak kok ikhwan yang udah ngaji tapi ngerokoknya masih kuat. Pas diberitahu, akhi, aduh gimana ya, berat oi. Iya. Iya. Tapi insya Allah, Pak, biarkan dia. Yang penting dia cinta sunnah dulu. Yang penting dia kenal Allah dulu. Nanti kalau sudah faham, sudah cinta, sudah takut kepada Allah, dengan sendirinya dia akan tinggalkan. Bismillah. Asal continue ngajinya. Yang bahaya itu ngajinya yang gitu, ya. Panas-panas tai ayam. Ya enggak lama kemudian hilang lagi. Itu yang mengerikan. Ya. Nah ini akhi, jadi hendaknya seorang da'i itu yang hendaknya dia fokuskan dalam dakwah tauhid. Tauhid, tauhid, penanaman akidah. Ya. Ada enggak nabi atau rasul yang memulai dakwahnya dengan politik? Enggak ada. Ada enggak nabi atau rasul yang memulai dakwahnya dengan ekonomi dulu? Enggak ada. Semua nabi, semua rasul yang mereka pertama kali dakwakan tauhid. Karena itu pondasi, ya. Ya, ketika tauhid sudah berakar di hati, wah masya Allah sudah luar biasa, ya. Pengaruhnya dahsyat sekali dalam kehidupan ya akhwal Islam. Keikhlasan akan muncul, kejujuran akan kuat, ya. Ketundukan dan kepatuhan pun juga luar biasa, sehingga jiwanya betul-betul sami'na wa ata'na, ya. Kenapa? Tauhidnya sudah kuat, Pak. Faedah selanjutnya, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu al-bada'atu bil-ahammi fal-aham. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dari hadis ini kita ambil faedah. Faedah apa? Al-bada'atu bil-ahammi fal-aham. Hendaknya kita dalam memulai itu, mulailah dari yang penting, paling penting dulu. Coba deh, kita lihat mana yang paling penting, mana yang kurang penting, itu kita harus bisa, Pak, mengetahuinya, Pak. Jangan sampai yang penting kita dahulukan, tapi yang paling penting kita lalaikan. Salah. Sebuah contoh, kalau ada seorang da'i melalaikan pengkajian tentang akidah tauhid. Yang dia bahas cuma masalah rumah tangga. masalah akhlak, rumah tangga, akhlak, enggak bagus. Kalau masalah akhlak sih saya yakin juga pendeta mengajarkan akhlak, Pak. Ya tidak, Pak? Ya, seluruh agama juga setuju kalau masalah akhlak sih. Cuma kan masalah akidah tauhidnya yang paling penting gitu loh. Jangan sampai akidah tauhid dikesampingkan tapi lebih diprioritaskan masalah ya akhlak. Memang akhlak penting, betul, sahih, penting. Tapi kan ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Akidah tauhid. Jangan sampai dikesampingkan ya ahwal Islam. Demikian pula antum sebagai orang yang bekerja, antum berbisnis, atau yang lainnya, coba deh lihat yang paling penting bagi antum apa. Ya, dalam ibadah juga demikian. Coba antum lihat mana yang paling penting, dahulukan yang paling penting daripada yang kurang penting. Terkadang sering di antara kita lebih mendahulukan yang kurang penting, Pak, daripada yang paling penting, Pak. Sekarang kalau misalnya antum dipilihkan nih, mana yang saya dahulukan ya Ustaz ya? Antara saya sholat tahajud atau saya membaca ilmu. Dan saya tidak bisa di waktu yang lain kecuali di waktu itu. Tentu kita katakan membaca ilmu lebih dahulukan. Kenapa? Karena manfaatnya ilmu itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain, dan itu lebih penting. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Hai Aba Abdillah, mana yang harus aku dahulukan, antara aku sholat malam atau aku menulis ilmu?" Kata Imam Ahmad, "Apa? Kalau kamu sholat malam, manfaatnya buat dirimu sendiri. Tapi kalau kamu menulis ilmu, manfaatnya buat diri kamu dan buat manusia yang banyak." Masya Allah. Ikhwatlah Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Nah, ini penting ya, akhi. Faedah selanjutnya ya, akhi, yang bisa kita ambil, yaitu urgensi sholat lima waktu. Dan bahwasannya sholat lima waktu itu setelah tauhid. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW setelah mengatakan pertama kali yang kamu dakwakan hai Mu'ad adalah supaya mereka beribadah kepada Allah saja. Kalau mereka sudah melakukan itu hai Mu'ad, ajarkan kepada mereka sholat lima waktu. Tuh lihat Bu, Pak, ya, ternyata sholat lima waktu itu urgensinya setelah tauhid, Pak. Bahkan pernah saya sampaikan di sini, Pak, sampai-sampai para ulama semua sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib kafir murtad dari agama Islam. Dan para ulama berbeda pendapat, orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dia murtad dari agama Islam apa belum? Imam Ahmad mengatakan murtad. Imam yang tiga mengatakan belum. Ya. Khilaf para ulama. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa baina syirk wal kufr as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batasan, kata Rasulullah, antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran, sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir. Kata Imam Ahmad, hadis ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali kafir. Mazhab Imam Ahmad keras banget, Pak, masalah sholat, Pak. Sementara Imam Syafi'i mengatakan, belum kafir, tapi dia wajib dimintai taubatnya, kalau enggak dibunuh. Oh, itu Imam Syafi'i itu, Pak. Ya, keras Imam Syafi'i juga bagi orang yang meninggalkan sholat itu ya. Maka ya akhi, saudara-saudaraku sekalian, ya, ini menunjukkan akan urgensi tentang apa? Sholat. Ya. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang selanjutnya, yaitu pentingnya masalah zakat. Karena Rasulullah SAW setelah memberitahu tentang wajibnya sholat, kemudian Rasulullah mengajarkan Mu'ad bin Jabal, kalau mereka sudah sholat lima waktu, hai Mu'ad, ajarkan kepada mereka zakat. Ya. Maka dari itu, ya akhi, antum-antum yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, jangan lalai dari zakat, akhi. Ya, karena masalahnya kalau harta yang tidak dizakati itu, Pertama, dicabut oleh Allah keberkahannya. Yang kedua, diancam bahwa hartanya itu akan mengadab dia nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira kebuat mereka azab yang pedih, kata Allah. يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمِ. Di saat nanti di hari kiamat, emas dan perak itu akan dipanaskan dalam neraka Jahannam. فَتُقْوَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُرُهُمْ. Lalu kemudian disetrikakanlah ke jidat-jidat mereka, kerusuk dan punggung mereka, sambil dikatakan, هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. Ini akibat dari apa yang kalian tumpuk-tumpuk dalam di dalam kehidupan dunia. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu di padang mahsyarnya saja sudah diazab sebelum diazab di neraka. Iya, kata Rasulullah, pemilik kambing yang tidak mengeluarkan zakat kambingnya, maka di padang mahsyar dia akan ditanduk-tanduk oleh kambingnya. Pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakat untanya, maka di padang mahsyar diinjak-injak oleh untanya. Itu belum di apa? Belum dihisab itu. Belum di neraka, belum. Ya. Rasulullah mengatakan pemilik emas dan perak di padang mahsyar, emas dan perak itu dijadikan oleh Allah ular yang sangat beracun yang akan membelit dia. Itu di padang mahsyar, Pak. Belum di neraka. La ilaha. Makanya hati-hati saudaraku, antum yang punya harta, jangan lupa keluarkan zakatnya. Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya saudaraku. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama seperti Imam Malik. Bolehnya membagikan zakat kepada satu asnaf saja, tanpa 8 asnaf. Karena kan zakat harta itu ada mustahiknya ada berapa, Pak? Ada 8 ya, yang disebutkan dalam surat At-Taubah itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Tuh, 8. Nah, gimana Ustaz kalau misalnya zakat harta saya ini hanya diberikan kepada fakir miskin saja, boleh enggak? Tanpa 8 asnaf yang lain. Kata Imam Malik, boleh. Dalilnya mana? Hadis ini. Karena Nabi mengatakan di situ, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka dan dibagikan kepada fuqara mereka. Di sini Nabi hanya menyebutkan satu asnaf saja. Siapa itu? Fuqara. Ya. Hadis ini juga apa diambil faedah oleh para ulama berikutnya? Apa itu? Bahwa hendaknya dalam pembagian zakat kita mengedepankan fakir miskin yang ada di sekitar kita dulu. Ya, dalam pembagian zakat hendaknya kita mengedepankan apa? Fakir miskin yang ada di sekitar kita dulu. Dalilnya di sini. Di situ Nabi mengatakan apa? Yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Lihat, fakir miskin mereka. Berarti itu menunjukkan kata para ulama bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada fakir miskin yang ada sekitar dulu. Makanya antum enggak perlu, Pak, kirim zakat. Zakat mau di mana? Di Jawa Tengah. Ya, entah dulu. Emang di tempat kamu fakir miskinnya udah kebagian semua? Ya, didahulukan dulu di tempat kita nih. Tempat kita masih banyak, udah mikirin yang lain. Salah. Tentu yang di tempat kita lebih kita dahulukan. Kecuali kalau memang di tempat kita sudah banyak yang zakat, udah tercukupi, baru kita kemudian apa? Kita lihat mana yang paling besar maslahatnya, itu diperbolehkan. Iya. Hadis ini, ikhwatul Islam, kita ambil faedah yang selanjutnya. bahwa hendaknya seorang imam mengirimkan musaddiq untuk mengambil zakat suatu kaum yang disebut dengan amil. Jadi amil itu siapa sih Pak? Amil itu? Amil itu orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat suatu kaum, itu amil namanya Pak. Adapun panitia zakat fitrah bukan amil itu. Karena kan di masjid itu ada panitia zakat fitrah, ya enggak? Ada berapa panitianya? 20. Semuanya amil. Akhirnya apa? Padahal amilnya kaya-kaya lagi Pak. Merasa dirinya amil, saya punya zakat hak dong, kan saya kan mustahik. Diambil. Statusnya bukan amilin lagi Pak, ambilin. Gak benar itu Pak. Yang namanya amil itu orang yang dikirim oleh pemerintah untuk mengambil zakat suatu kaum, itu amil namanya. Nah amil ini punya hak untuk diberikan apa? Zakat. Iya. Faedah selanjutnya ya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hendaknya yang dikeluarkan dari zakat itu harta yang tidak terlalu mahal, ya tidak atau bernilai, paling bernilai gitu, tapi juga tidak paling jelek tidak, tapi tengah-tengah dari itu. Makanya Nabi mengatakan di sini, watawaqqa qara'ima amwalihin, hai Mu'adz, jangan ambil harta mereka yang paling bernilai, hai Mu'adz, jangan. Kecuali kalau mereka sendiri yang memberikannya. Ya. Dan tentunya ya akhi, harta itu semakin kita cintai lalu kita infakkan, maka itu pahalanya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan dari harta yang kamu cintai. Masyaallah. Ketika Allah turunkan ayat ini Pak, ada seorang sahabat Nabi bernama Hamdalah datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, unzilat ayah minal Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna ahabba amwali ilai Buraiha." "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat, ya, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Sungguh ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai itu Buraiha, kebun yang ada di depan masjid itu ya Rasulullah. Dan saksikan Rasulullah, hari ini aku infakkan harta tersebut." Apakah terus lebahin bah? Zaka malun rabih, itu harta menguntungkan sekali. Ara antuqassimahu baina aqaribik. Aku berpendapat, kata Rasulullah, lebih baik kamu bagikan ke karib kerabatmu saja. Akhirnya oleh Hamdalah dibagikan ke karib kerabatnya. Masya Allah Pak. Makanya salafus saleh terdahulu itu ya semakin cinta kepada suatu harta malah diinfakin Pak. Dilihat harta yang paling dicintai, diinfakin tuh. Masya Allah. Kalau kita kan gak mungkin kayak gitu kan. Iya. Kenapa? Mereka mikirnya gini, saya ini cinta banget sama harta ini, gimana ya caranya supaya harta ini saya bawa sampai hari kiamat gitu. Mau tidak mau apa? Diinfakkan. Sebab kalau enggak diinfakkan belum tentu bisa dibawa sampai hari kiamat, ya enggak Pak? Rasulullah mengatakan, hakikat hartamu adalah yang sudah kamu makan, atau yang sudah kamu pakai, atau yang kamu sudah infakkan, itulah hartamu. Adapun selain itu belum tentu jadi harta kita. Bisa jadi digondol maling, atau dibakar api, atau kita meninggal dibagikan ke ahli waris. Ya tidak Pak. Sahih. Ya. Masya Allah, memang berat banget ya. Menginfakkan harta yang paling kita cinta itu berat banget Pak. Masya Allah, antum senang banget nih sama motor ini, dielus-elus tiap hari misalnya. Mau diinfakin pasti berat banget tuh Pak. Tapi kalau Bapak infakan, Masya Allah, itu imannya sudah luar biasa dah. Ya, ajib. Hadis ini juga kita ambil faedahnya, akhal Islam, bahwa doa orang yang dizalimi itu pasti dikabulkan. Ya, doa orang yang dizalimi itu pasti dikabulkan, walaupun yang dizalimi ini orang kafir sekalipun juga. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Pak, bahwa doa orang yang dizalimi ini, kata Rasulullah, akan dibawa oleh awan. Lalu kemudian Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku pasti akan mengabulkanmu walaupun setelah beberapa waktu. Artinya, ya, doa yang orang yang dizalimi ini terkadang Allah kabulkan setelah beberapa tahun, Mbak. Iya. Kita sekarang menzalimi dia. Pas dia berdoa, kok enggak dikabul-kabulin, enak. Setelah 10 tahun kena. Masya Allah. Ngeri, Pak, ngeri. Maka dari itulah hadis ini juga menunjukkan, ya, beratnya menzalimi orang, Pak. Jangan sampai menzalimi orang deh, benar. Sebab kalau kita sudah zalimi dia dan dia mendoakan kita, waduh, repot, Pak. Ya. Kita terkadang tidak sengaja atau bahkan menganggap kita tidak menzalimi padahal sudah menzalimi. Contohnya apa? Ghibah. Ghibah zalim tidak, Pak? Zalim. Ya. Kita sakiti hati dia, zalim. Sebutkan Rasulullah SAW apa? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Apa kata Rasul para sahabat? Al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang ludes hartanya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Walakinnal muflis yaumal qiyamah. Tapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, man ya'ti bis salati was saumi was sadaqati wa ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa latama hadza wa safaka dama hadza. Orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang membawa pahala apa? Salat, zakat, puasa, sedekah, masyaallah. Tapi ia sudah pernah mukul orang. Ia pernah menyakiti hati orang. Mengucurkan darah orang. Mengambil harta orang. Fayu'tu hadza min hasanati, kata Rasulullah. Bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Dengan amalan-amalannya tersebut. Fa'in faniyat hasanatu. Kalau ternyata pahalanya sudah habis. Sementara kezolimannya masih banyak. Maka diambillah dosa orang yang dizolim itu dan ditimpakan ke dia. Lalu ia pun diseret ke dalam api neraka. Waduh, ini ngerugi banget, Pak. Makanya, Pak, sebelum kita meninggal dunia hari ini juga kita pikir, ingat-ingat, ada enggak orang yang pernah kita zalimi dulu? Segera minta maaf. Segera minta maaf. Kata Rasulullah, man kanat indahu madzama ala akhih falyatahallal minhul yaum. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, segera hari ini juga, kata Rasulullah, minta maaf. Sebelum nanti dibayarnya bukan dengan dinar dan dirham lagi, ya, tapi dibayar dengan amalan saleh. Ya. Ini saudaraku, antum mungkin dulu pernah mahasiswa ngebully adik-adik kelas di acara apa tuh namanya tuh? Ospek. Antum pukulin, antum ludahin, antum tendang dia, antum suruh dia push up, antum itu zolim semua isinya tuh. Coba ingat-ingat adik kelas antum dulu yang pernah antum sakiti, datangi minta maaf ke dia. Kalau enggak, antum akan bayar dengan kebaikan antum. Istri, terkadang kita pernah tempeleng dia, sakiti dia, segera minta maaf sama istri. Ya, sebelum nanti di hari kiamat kita akan membalasnya dengan apa? Demikian pula orang yang pernah kita ghibah. Itu hati-hati, Pak. Semua itu kezoliman, ya. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, kita buka tanya jawab. Bagaimana status harta kita yang kita pakai untuk pergi umroh atau haji? Nah, itu kan harta kita itu sudah kita pakai berarti untuk kebaikan, masya Allah. Makanya, ya, kita berpikir nih gimana caranya harta kita ini jadi pahala buat kita. Ya, buat haji, buat umroh, buat infak, buat bantu fakir miskin, buat bantu orang-orang susah. Masya Allah itu Pak, itu harta yang sangat luar biasa, menguntungkan sekali Pak. Makanya orang yang mengharapkan kehidupan akhirat, yang dia pikirkan gimana harta saya jadi pahala itu Pak. Sementara orang yang kurang imannya kepada kehidupan akhirat, yang dia pikirkan gimana saya bisa senang-senang dengan harta saya. Saya bisa pergi ke Hong Kong, saya bisa pergi ke, gak ada manfaatnya Pak. Akhirnya malah ya semakin menambah beban hisab kita pada hari kiamat. Na'udzubillah. Sekarang untuk mendapatkan porsi haji dan keberangkatan haji harus nunggu belasan sampai puluhan tahun. Bolehkah saya minjam uang ke saudara saya tanpa bunga setidaknya hingga mendapatkan nomor porsi agar keberangkatannya tidak menunggu lebih lama lagi, lalu saya bayar dengan cicilan? Boleh, kalau ditanyakan boleh ya boleh, gak masalah. Iya. Apalagi kalau saudaranya mau bantu, ya gak apa-apa, saya pinjamkan nih, kamu nyicil ya. Ya Alhamdulillah, gak masalah. Walaupun sebetulnya itu tidak harus, tidak. Ya, kita pergi haji sampai minjem-minjem ke orang tuh gak harus Pak. Iya. Sudah masuk insya Allah. Belum. Ketika kita menjadi makmum masbuk yang datang terlambat dan menemui imam telah berada pada rakaat terakhir, bagaimana posisi duduk tahiyat kita? Apakah iftirash atau dan sesuai dengan rakaat makmum, ataukah tawaruk disesuaikan dengan duduk imam? Ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Ya. Namun kalau kita mengikuti keadaan imam, insyaallah itu yang lebih baik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Maka kalau kita mengikuti imam itu lebih baik, wallahu a'lam. Ada yang bertanya, Mas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat. Bolehkah memegang mushaf dalam keadaan kita berhadats? Hadats ada dua macam, hadats besar dan hadats kecil. Adapun hadats kecil, maka jumhur ulama mengatakan boleh. Walaupun yang paling utama dalam keadaan apa? Suci. Adapun hadats besar, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh. Jumhur berdalil dengan hadis la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Atau mereka hadis ini menunjukkan bahwa yang boleh memegang Al-Qur'an hanyalah orang yang suci saja. Sementara sebagian ulama mengatakan hadis itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena orang yang suci di situ tidak jelas maksudnya apa. Muslim disebut suci enggak, Pak? Suci. Orang yang suci dari hadas, najis juga suci. Berarti kalau misalnya berdasarkan hadis itu, kata mereka, kalau di baju kita ada najis, berarti enggak boleh dong megang mushaf. Walaupun kita sudah berwudu. Sementara Nabi mengatakan tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya. Namun wallahu alam, yang lebih hati-hati lebih baik jangan. Ya, untuk orang yang berhadas besar. Tapi Pak, di zaman sekarang ini alhamdulillah banyak alternatif, Pak. Ya, sekarang kan ada HP. Ya, Mas. Ada gadget. Gadget. Kan tulisannya begitu kan, gadget. Gadget bisa, atau Quran terjemah itu bukan mushaf. Bisa, masih banyak kok alternatif insyaallah. Iya. Maka dari itu, karena ada alternatif, tidak perlu lagi kita berbicara masalah ini. Udahlah, selama masih ada alternatif, kenapa sih kita ambil alternatif lain aja yang lebih selamat gitu loh. Paham gak mas? Apakah lantas kita tidak boleh memiliki tabungan? Ikhtilaf para sahabat, bolehkah hukum menabung? Sebagian sahabat seperti Abu Dzar mengatakan enggak boleh. Pokoknya semua kelebihan harta kita, kata Abu Dzar, wajib diinfakkan. Sementara jumhur sahabat mengatakan boleh dengan syarat dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya. Dan pendapat jumhur sahabat ini yang paling kuat. Ya, kenapa? Pertama, dahulu Rasulullah SAW menyimpan makanan untuk setahun. Demikian pula perbuatan banyak para sahabat yang mereka meninggal dalam keadaan apa? Meninggalkan harta. Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka ya antadhara warathataka agniya khairun laka min antadharahum fuqara alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau hai Sa'ad, meninggalkan mereka dalam keadaan kaya raya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, miskin, minta-minta kepada manusia. Berarti itu menunjukkan boleh dong menabung. Ya, yang tidak boleh itu kalau kita nabung tapi enggak dikeluarin zakatnya, Pak. Nah, ini yang haram. Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah, kata beliau apa? Menumpuk-numpuk yang haram itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun kalau dikeluarkan zakatnya maka tidak apa-apa, enggak masalah. Ya. Cuma masalahnya apa? Antum nabung banyak-banyak. Coba pikirkan deh. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk kebaikan, misalnya apa? Ya, untuk anak-anak saya, Ustaz. Untuk sekolah anak-anak saya, Ustaz. Dan yang lainnya, silakan saja, enggak masalah. Selama dikeluarkan apa? Zakatnya. Tapi kalau hanya sebatas untuk menumpuk-numpuk kesenangan saja dan yang lainnya, ya akhi, Allah enggak ada manfaatnya. Lebih baik infakan saja deh, ya, sebagian harta itu untuk masjid dan yang lainnya. Allahu a'lam. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.